tak mudah aku jalani. Hidupku tanpamu di sisi, hari-hariku tangisi segala memori. Janjiku mungkiri, aku lepas semua pergi. Bukan karena ku benci, tapi karena ku terlalu mencintai. Percayalah, oh sayangku, nikmati dulu usiamu. Nanti kau tahu cintamu bukan aku. Hanya satu harapanku, moga kau selalu maafkan diriku. Aku lepas semua pergi, bukan karena aku benci, tapi karena ku terlalu mencintai. Nanti kau temu cintamu bukan